Mitra bisnis, perusahaan Rusia menandatangani MOU dengan Pemprov Kalimantan Timur untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar Amerika. Namun Pemprov Kalimantan Tengah menolak ada pembangunan rel di wilayahnya karena dikhawatirkan akan merusak hutan lindung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Indef Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda? Yang gitu-gitu kan bisa diselesaikan dengan cara bicara lah, ya kan, koordinasi. Memang itu yang paling susah untuk dilakukan. Ngomongnya sih gampang, koordinasi gitu ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya susah. Artinya sebetulnya harus ada kesepakatan ya antara pemerintah daerah itu untuk membuat kebijakan bersama kalau itu menyangkut kepentingan bersama. Dan tidak boleh pula ada komitmen masing-masing gitu loh. Harusnya kan komitmennya komitmen bersama. Dan dalam hal ini kan tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar. Karena semua punya perspektif masing-masing. Cuman ke depan sih mestinya pemerintah daerah itu sebalah lebih bisa untuk saling bekerja sama antar daerah. Kan semua daerah itu punya perbatasan dengan daerah lainnya kan. Dan yang selalu jadi masalah adalah kebanyakan daerah yang berbatasan itu tidak bisa saling bekerja sama. Itu yang jadi masalah besar sekarang. Itu bukan hanya di Kalimantan Tengah loh, ya kan. Tapi di wilayah-wilayah lainnya juga begitu. Kan masing-masing pemerintah daerah itu kan punya perspektif masing-masing. Sudut pandang masing-masing. Makanya saya bilang, ini harus duduk bersama. Nggak bisa juga misalkan salah satu pemerintah daerah memaksakan perspektif. Apakah pro asing, pro investor, atau anti investor, ya atau pro lingkungan, anti lingkungan. Nggak bisa secara tegas begitu. Tetapi yang perlu dilakukan itu, sebelum membuat komitmen dengan investor, apakah dari dalam negeri maupun luar negeri, itu maksudnya kan harus ada kesepakatan di antara mereka. Di antara pemerintah daerah itu harus pakai kesepakatan. Ya. Jadi jangan ngambil keputusan sendiri-sendiri. Maksudnya begitu. Itu kan yang sering terjadi dan selalu terjadi di antara pemerintah daerah. Itu adalah mengambil keputusan sendiri-sendiri gitu loh. Ya kan? Tidak sehat. Kalau masalah investasi sebesar itu, 2,4 miliar dolar itu kan cuma 24 triliun atau 20 triliun lah. Nah, cuma 20 triliun. Buat kantong saya pribadi atau Anda pribadi kan gede ya. Buat negara mah kecil itu. Bahkan pemerintah daerahnya pun sanggup mesti yang ngadain uang segitu mah. Artinya bukan karena asing bawa duit kemudian kita harus merombak kebijakan-kebijakan yang supaya disesuaikan dengan keinginan investor loh. Kebijakan itu harus diatur atas dasar kepentingan umum, kepentingan publik. Publiknya memang di kedua provinsi itu menginginkan jalan kereta, ya berarti kan investasi mau apakah itu swasta asing maupun domestik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tanya juga dong masyarakat setempatnya, butuh nggak jalan kereta? Di situ kan banyak masyarakat adat yang seolah-olah sampai saat ini kan, mohon maaf ya, ditinggalkan oleh pembangunan gitu loh. Demikian ekonom Indef Iman Sugema, saya Wendy Lim.